وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin sang pencipta sang pemberi rizki sang pengatur seluruh alam Ar-Rahman Ar-Rahim zat yang memiliki rahmat al-wasi'ah dzur-rahmah al-wasi'ah al-azimah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas yang sangat agung wasi'at kulla syai wa ammat kulla syai yang mencakup yang meliputi dan menyeluruh kepada seluruh alam rahimani wa rahimakumullahu jami'an selawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita curahkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang utusan yang diutus kepada umatnya rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hafizani wa hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman. Zat yang memiliki rahmat al-wasi'ah. Yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki rahmat. Dan bersifat ar-rahmah memiliki sifat rahman dan nama ar-rahman barakallahu fikum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna lillahi mi'ata rahmatin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidan. Anzala minha rahmatan wahidah. Bainal jinni wal ins. Wal baha'imi wal hawam. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di antara nikmat-nikmat tersebut satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan di tengah-tengah hamba-hambanya, jin, manusia, demikian pula al-baha'im, binatang. Allah subhanahu wa ta'ala bagikan satu rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu rahmat kepada hamba-hambanya. Rahimani wa rahimakum Allahu jami'an. Fabiha yata'atafun wabiha yatarahamun. Dengan satu rahmat tersebut mereka saling kasih menyayangi, mereka saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi di antara mereka, di antara sesama jin, di antara sesama manusia, demikian pula barakallahu fikum di tengah-tengah binatang-binatang. Hafizani wa hafizakum Allahu jami'an. Mereka saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai-sampai binatang liar, binatang buas, yarfa'u hafiraha, mengangkat kakinya, an waladiha, dari menginjak anaknya. Ini merupakan salah satu dari bentuk gambaran kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi-bagikan pada hati-hati, pada setiap hamba-hambanya. Rahimani wa rahimakum Allahu jami'an. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih dan penyayang, menganjurkan, membimbingkan, mendorong kepada hamba-hambanya al-muslimin wal-mu'minin, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, untuk memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Rahimani wa rahimakum Allahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, irhamu turhamu, kasihilah niscaya kalian akan dikasihi, sayangilah niscaya kalian akan disayangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebaliknya pula, siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak mengasihi, maka dia pun tidak akan disayangi dan tidak akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Dalam riwayat yang lainnya, man la yarhamun nas, la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyayanginya dan tidak akan mengasihinya. Hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Maka bagaimana gambarannya hafidhani wa hafidhakum Allah? Jika seorang tidak disayangi oleh Allah, seorang tidak dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia dilaknat, mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tardu min rahmatillah, diusir dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara seorang hamba butuh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat membutuhkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Demikian pula, saking besarnya dan nilai besarnya sifat rahmat, hafidhani wa hafidhakumullah, sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa besarnya keutamaan mengasihi binatang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu bagaimana lagi jika seorang menyayangi, mengasihi sesamanya, sesama umat manusia, sesama makhluk, hafidhani wa hafidhakumullah, terlebih-lebih menyayangi, saling mengasihi dan menyayangi di antara kaum muslimin wal mu'minin, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wasyatu in rahimtaha rahimakallah, dan kambing jikalau engkau mengasihinya, menyayanginya, berbuat baik kepadanya, tidak menzaliminya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang besarnya ganjaran dan pahala kasih sayang, walaupun terhadap seekor binatang yang hina. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bainama rajulun yamshi bitariqin ishtadda bihil atas, ketika seorang berjalan di sebuah perjalanan dan dia ditimpa kehausan yang sangat, fawajada bi'ran, dia pun mendapati sebuah sumur, fanazala fiha, dia pun turun padanya, fashariba minha, dan dia minum dari air sumur tersebut, fakharaja, dia pun naik keluar dari sumur tersebut, fawajada kalban yanhas ya'kul sara, ketika dia sampai di atas sumur tersebut, dia mendapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, ya'kul sara, dia menjilat-jilat tanah yang lembab di sekitar sumur, yang menunjukkan kehausan binatang tersebut. Barakallahu fikum. Faqal, laki-laki tersebut kemudian mengatakan, laqad balagha hadzal kalb min al-atash, sungguh telah menimpa anjing ini kehausan sebagaimana yang telah menimpaku tadi. Fa nazal al-bi'ra, akhirnya seorang tadi kemudian turun kembali di dalam sumur. Kemudian famala akhuffahu ma'an, dia pun memenuhi sepatunya dengan air. Faraqa, akhirnya dia pun naik, kharaj, keluar dari sumur tersebut. Fasaqal kalba, dia pun kemudian memberikan minum kepada anjing yang dia lihat tadi. Barakallahu fikum. Fasyakarallahu lah faghafaralah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada orang tersebut. Faghafaralah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, bahwa orang yang berada atau yang merasakan kehausan tadi adalah seorang wanita, baghaya min baghayal Arab, seorang pezina dari wanita-wanita pezina Arab di saat itu. Fasyakaralaha faghafaralah, faghafaralaha, Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada sang wanita, sang pezina tersebut, kemudian dia mengampuni, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Fanzuru hafidhani wa hafidhakumullah, menunjukkan tentang betapa besarnya ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, balasan dari Allah terhadap seorang yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang, walaupun kepada seekor binatang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu bagaimana lagi jika seorang mencintai, menyayangi, mengasihi kepada seorang muslim, seorang mukmin, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka ini merupakan perkara yang besar yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada kita untuk saling kasih mengasihi, menyayangi, melindungi, menolong, membantu, menjaga kehormatan, menjaga hak antar sama seorang muslim, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang keutamaan persatuan ukhuwah, saling sayang menyayangi, persaudaraan, persahabatan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah kalian tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian. Yaitu ketika, ingatlah ketika kalian sedang atau saling bermusuh-musuhan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saling bercerai-berai, terpecah belah. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala persatukan di antara kalian. Allah berikan kasih sayang pada hati-hati kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hati kalian sifat ar-rahmah. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling melindungi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saling menghormati di antara sesama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kalian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa kuntum ala shafa kufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan di saat itu kalian, dahulu kalian berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian darinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, tentang besarnya kasih sayang, persaudaraan, persahabatan, ukhuwah, bainal muslimin, bainal mu'minin. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu li walakum fil Qur'ani wa sunnah. ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، جمع جمعة قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Dari apa yang telah kita sebutkan tentang bimbingan dan anjuran untuk saling kasih menyayangi, cinta mencintai, rahimani wa rahimakumullah, di antara sama muslim wal mu'min, dan bahkan kepada makhluk yang lainnya. Bukan berarti kemudian dengan itu seseorang tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Tidak menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada beliau, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Dan mereka pun Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada kaum kafirin, orang-orang kafir, yang mana di saat itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa mereka, tidak menimpakan barakallahu fikum hukuman kepada mereka selama Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa tegak menegakkan kebenaran, mengingkari kemungkaran. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kesimpulannya bahwa maka hendaknya bagi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, terkhusus ahlus sunnati wal jamaah, untuk mempererat ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah salafiyah. Karena sungguhnya barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah khalilun, mereka sedikit. Falidhalika tarahamu fima bainakum, saling menyayangilah, saling kasih mengasihilah di antara kalian, karena sungguhnya kalian sangat sedikit. Dan musuh-musuh barakallahu fikum yatarassadun, selalu mengintai dan ingin memecah belah di antara kalian. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama senantiasa mewasiatkan, tarahamu fima bainakum, ta'akhaw, tahabu, saling mengasihilah di antara kalian, saling cinta mencintailah di antara kalian, pereratlah barakallahu fikum ukhuwah di antara kalian. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah dengan sebab barakallahu fikum permasalahan, sebuah barakallahu fikum perkara yang ringan, perkara yang sepele. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, wasiat dari para ulama barakallahu fikum yang terdahulu maupun barakallahu fikum para ulama di masa kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada khutbah kali ini. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimish shalah.